الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا أن المسلم له حقوق كثيرة على إخوانه المسلمين، وعليه أيضا حقوق كثيرة، فيجب أن يعرف هذه الحقوق حتى يؤديها إلى أهلها. وقد جاء في القرآن وكذلك أيضا في السنة ما يدل على الحقوق التي له والتي عليه. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, wahai manusia, ketahuilah bahwasanya seorang muslim itu memiliki hak-hak yang sangat banyak kepada saudara-saudaranya yang muslim lainnya, memiliki hak yang sangat banyak. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui hak-hak tersebut sehingga bisa memberikan haknya kepada orang-orang yang pantas untuk diberikan haknya. Telah datang dari Al-Quran dan Sunnah apa-apa yang menunjukkan tentang hak-hak itu tersebut. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana wa bidhil qurba واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله سبحانه وتعالى بفرمان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kalian melakukan kesyirikan dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil qurba, dan kepada kanak-kanak kerabat. Wa bil qurba wal jal junub wal jal junubi wal tam, dan kepada tetangga yang dekat serta tetangga yang jauh. Wa sahibil jamb, dan juga kepada saudara-saudaranya, wama malikat aymanukum, dan juga kepada budak-budak di antara budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 10 حقوق، وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة. الله sebutkan di sini kepada 10 hak. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di sini ada 10 haknya seorang muslim kepada yang lainnya. Belum kita sebutkan tadi tentang wal jail junubi wal jail nam wa bil qurba wal yatama wal masakin, dan kepada kerabat dan kepada masakin wa bin sabil, dan juga kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Dan juga kepada orang yatim. Nah, fa'adhamu haqqin huwa أن تعبد الله، أعظم حق عليك وأعظم واجب أوجبه الله عليك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، كما في الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Dan termasuk hak yang paling besar adalah agar engkau beribadah kepada Allah, dan ini merupakan kewajiban yang paling agung. Sembahlah Allah SWT dan jangan melakukan kesyirikan dengan suatu apapun sebagaimana dalam ayat. Walaysa kalamuna fi hadhihi al-laila ala hadha al-haq wa illa fa huwa jadir an yutakallam fih wa tudhkar al-adilla wa hiya kathira min al-Qur'an wa sunnah wa sanatakallamu insha'Allah fi hadhihi al-laila على حق ألا وهو حق الوالدين بر الوالدين. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak akan membicarakan tentang yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya itu merupakan perkara yang paling penting untuk dibicarakan sebagaimana telah datang dalil dari banyak Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita akan berbicara insyaAllah subhanahu wa ta'ala tentang hak-hak kepada orang tua, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wal huquq kathira min dhalik ma jaa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy alayhi salatu wassalam haqqul muslimi 'ala al-muslimi khams: عيادة المريض هذا من حقه، واتباع الجنائز، وإبرار المقسم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، كل هذه من الحقوق. وفي لفظ لمسلم 6، وجاء من حديث البراء أيضا 7. وهناك أيضا أدلة أخرى تدل على غير ما ذكرنا وما ذكر في هذا الحديث. Dan hak-hak itu sangat banyak. Di antara hak-hak tersebut yaitu hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'ala muslim khamsun, haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, 'iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Yang kedua, wattiba'ul janaiz, dan mengiringi jenazah. Yang ketiga, ibrarul muqsim, yaitu 6 memenuhi adanya sumpah atau panggilan. Nah, memenuhi panggilan adalah muksim, yaitu sumpah. 6 janji. 6 wa ijabatud da'wah al-muksim sumpah toy. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan. Ayusha'us salam, dan menyebarkan salam. Dan dalam riwayat Muslim itu ada 6. Sedangkan dalam hadis Bara bin Azib ada 7. Dan di sana ada dalil-dalil yang lainnya. فالحقوق كثيرة حتى الطريق لها حقوق وهي طريق، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد من المجلس فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: كف البصر، أض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة حقوق. Dan hak-hak tersebut sangat banyak. Bahkan jalan pun juga memiliki hak. Di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda: Iyyakum majlus 'ala turuqat. Jauhi kalian dari duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Mereka para sahabat mengatakan, itu adalah majlis-majlis kami, ya Rasulullah, tidak ada tempat yang lainnya. Maka Nabi SAW, idza abaitu minal majlis fa'atu at-tariq haqqah. Kalau kalian tetap duduk di situ, maka berikan haknya jalan. Qalu wa ma haqqut tariq? Mereka mengatakan, apa itu haknya jalan? Qala ghaddul basar. Hendaknya kalian menundukkan pandangan. Wa kafful adza, dan menyingkirkan rintangan. Dan juga raddus salam. Nah, menjawab salam. Wal amru ma'ruf wan nahyi munkar, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Lakin كما قلنا قبل سنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة على حق واحد، وهو يعتبر من الحقوق المهمة الذي ينبغي لكل مسلم أن يعلم هذا الحق ويؤدي هذا الحق وهذا الواجب كما أوجبه الله وكما فرضه الله وكما أمر به في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته. Akan tetapi sebagaimana kita katakan sebelumnya, kita pada malam hari ini akan berbicara tentang satu hak yang ini merupakan hak yang paling agung, yaitu birrul walidain. Dan hendaknya kita mengetahui hak-hak ini sampai kita bisa memberikan hak tersebut kepada yang pantas, sebagaimana Allah wajibkan dan Allah fardukan, Allah perintahkan, dan juga Rasulullah SAW perintahkan. فإنه قد فرط في هذا الواجب كثير من الناس، فرط فيه كثير من المسلمين بسبب تجاهلهم أو بسبب غير ذلك. لهذا ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم أن يعرف هذا الأمر ويؤدي هذا الحق، فإنه واجب أوجبه الله عليك. فالوالدان كم تعبا فيك وفي تربيتك وفي تعليمك وفي أيضا إطعامك، وهكذا أيضا في لباسك، وهكذا في سائر شؤونك. الولد ربما يمرض فتبيت الأم ساهرة طول ليلها تئن وتحن، لماذا هذا الأنين؟ لأن ولدها مصاب بمرض. وهكذا أيضا الأب يأخذ يمنة ويسرة. ماذا عندك أيها الرجل؟ عندي ولدي أو بنتي مريضة ينظر العلاج وينظر أيضا ما يحصل له به الشفاء. Karena sesungguhnya banyak di antara manusia yang meremehkan tentang hal ini. Banyak sekali kaum muslimin yang tidak memperhatikan hak-haknya kepada orang tua dikarenakan kebodohan mereka atau karena yang lainnya. Oleh karena itulah sudah sepantasnya atau merupakan perkara yang wajib untuk diketahui agar dia bisa melakukan hal itu dan memberikan hak tersebut dari yang wajib kepada yang lebih wajib. Seandainya orang tua betapa letihnya tatkala ia berupaya untuk mendidiknya, mengajarinya, berupaya untuk mendidik kalian dan mengajari kalian serta memberikan makan kepada kalian, memberikan pakaian kepada kalian, bahkan juga memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kalian. Terkadang seorang anak sakit, maka ibunya tidak bisa tidur, terus menerus dalam keadaan kebingungan. Bahkan juga bapaknya berupaya untuk mencari obat kesana kemari. Ketika dikatakan kepadanya, "Wahai fulan, kenapa engkau?" Maka sang bapak mengatakan, "Anakku laki-laki sedang sakit," atau "Anakku perempuan sedang sakit." Berupaya untuk mencari obat biar cepat sembuhnya. Syai'un musyahad mimma tara anta wa tushahid hal al-abna fi sigarihim. Tara yasih وتاره يحتاج إلى إذهاب لذلك الآئط ولذلك البول بالتأصيل، وهكذا أيضا بإصلاح شأنه وما يحتاج إليه جهد كبير. Sesuatu yang bisa disaksikan oleh kalian, bagaimana keadaan anak-anak kecil? Terkadang ramai dan bersuara keras. Terkadang pergi, kemudian buang air besar atau kencing. Maka orang tua berupaya untuk membersihkan kotoran tersebut ataupun kencingnya. Bahkan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dan ini merupakan suatu usaha yang sangat besar. Walihada qarana Allah azza wa jal haqqal walidain bihaqqi fi aksar min mawdi' min kitabih. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala wa'budullaha ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال ربنا سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengiringi hak orang tua dengan haknya, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala teriringi antara hak Allah dengan hak orang tua di beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan dengan suatu apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kepada dirimu agar engkau beribadah hanya kepadanya dengan tidak melakukan kesyirikan sesuatu apapun, serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Katakan Muhammad, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan dengan suatu apapun. ولهذا وصاك الله عز وجل بهما خيرا. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والآية الأولى: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعف إلى ضعف، المرأة ضعيفة، فإذا حملت ازدادت ضعفا إلى ضعف، ولهذا تعاني من الحمل، وتعاني أيضا ذلك بعد ذلك أيضا من الولادة، وأيضا بعد ذلك تعاني أيضا من الإرضاع والتربية والإصلاح والقيام بشؤونك وأنت طفل لا تعرف ماذا الخير من الشر ولا الضار من النافع، ولا تفرق بين الماء والنار، ما تفرق، وهي ترعاك وهي تحرسك وهي تأكلأك، أي نعم الأم، وكذلك الأب أيضا يقوم بشؤون كثيرة. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wasainal insana biwalidayni ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. "Wasainal insana biwalidayhi husna." Dan juga Allah mewasiatkan kepada kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga wasainal insana biwalidayhi, Allah mewasiatkan kepada kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar aw kilahuma wasainal insana biwalidayhi hamaduhu ummuhu wa nalawahn, yang ibunya mengandung dalam keadaan letih bertambah keletihannya. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya dalam tempo 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Seorang perempuan diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika hamil, maka bertambah lemahnya. Demikian pula ketika melahirkan, dan juga harus menyusui dan mendidik anaknya serta menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Seorang anak kecil tidak mengetahui mana ini yang baik, mana yang jelek. Tidak mengetahui ini mana yang memberikan madarat atau memberikan manfaat. Tidak mengetahui mana ini air, mana api. Sehingga berupaya untuk senantiasa memperhatikan keadaannya. Demikian pula seorang ayah senantiasa memperhatikan tentang keberadaan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala yaqul: hal jazaa al-ihsan illa al-ihsan ahsana ilaik fa huwa tuaddi al-an shay' مقابل شيء وأيضا كما هو معلوم تقدمت الأدلة واجب. الله سبحانه وتعالى telah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Jika orang tua telah berbuat baik kepada kalian, maka tentunya kalian berbuat baik kepadanya. Jaa fi sahihain min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mal أحب إلى الله تعالى. قال بر الوالدين. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسب ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وكان الإمام البخاري مسلم. قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menyatakan as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain aidha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال ثم أبوك. في الرابعة. هذا يدل على عظم حق الأم لأنها أعظم حنانا، وإن كان الأب له حق لكن الأم حقها آكد وحقها أوجب، وهي أحن على الولد. dalam حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه البخاري مسلم datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mana hakun nas bi husni sahabati? Siapakah di antara manusia yang paling pantas untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan, ibumu. Dia mengatakan, siapa lagi? Dia mengatakan, ibumu. Beliau mengatakan, siapa lagi? Beliau mengatakan, ibumu. Summa abu. Kemudian, lam ayahmu. Rasulullah mengucapkan tiga kali. Baru yang keempat, berbuat baik kepada ayahnya. Ini menunjukkan bahwasanya haknya seorang ibu itu lebih banyak daripada haknya seorang bapak. Walaupun bapak juga memiliki hak. Akan tapi, hak seorang ibu itu lebih pantas dan lebih wajib. Jaa fi sunan min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام سمعت قارئا يقرأ في الجنة. قلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان. وكان هذا الرجل بارا بأمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كذلك البر كذلك البر كذلك البر. ما الذي أوصله إلى هذه المرتبة؟ إنه الخير، ومن هذا الخير أيضا البر، بره بأمه. dalam sunan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala, beliau mengatakan bersabda Nabi SAW, aku mendengar seorang qari membaca Al-Qur'an di surga. Aku katakan, siapa dia? Qala Haliyah ibn Nu'man. Karena dia berbuat baik kepada ibunya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, demikian pula birrul walidain. Birrul walidain tiga kali. Wa jaa fi sahih Muslim من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا رأيت أويسا القرني فاطلب منه أن يستغفر لك وأن يدعو لك. وكان عمر رضي الله عنه يتتبع الوفود من قبل اليمن حتى عثر على وفد من اليمن: من أنت؟ قال: أويس. قال: ومن أين مكان؟ قال: من مراد. قال: ومن أين؟ قال: ومن قرن. وهذا وأويس كان له أم وهو بار بها. فانظر إلى أين أوصله هذا الخير. عنده خيرات، لكن من هذا الخير أيضا البر بأمه. كان له أم وكان بار بها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يأتي إلى أويس وأن يطلب منه أن يدعو له وأن يستغفر له. Dan juga datang dalam Sahih Muslim hadis Umar radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, jikalau engkau bertemu dengan Uwais, maka mintalah agar dia itu memintakan ampun kepada Allah untuk dirimu, dan juga mendoakan untuk dirimu. Oleh itulah Umar bin Khattab tatkala datang rombongan dari Yaman berupaya untuk menanyakan, siapa kamu? Datang rombongan Uwais, siapa engkau? Nyatakan, saya adalah Uwais. Dari mana kamu? Dari Murad. Lalu dari mana lagi? Dan dari Korn. Dan bahwasanya Uwais memiliki seorang ibu dan dia senantiasa berbuat baik kepadanya. Kita lihat bagaimana Allah memberikan keutamaan kepada Uwais ini, karena dia senantiasa berbuat baik kepada ibunya. Oleh itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Umar agar mendatangi Uwais, supaya Uwais ini minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya serta mendoakan kebaikan untuk dirinya. والعقوق يعتبر من أكبر الكبائر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والشاهد من هذا الحديث أن عقوق الوالدين ليس كبيرة فقط، بل من أكبر الكبائر كما دل عليه هذا الحديث. Dan durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abi Bakrah Nufay bin Harith As-Saqafi, Rasulullah SAW menyatakan: Alau Nabi Ukum bi akbali kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala, mereka mengatakan tentu. Qal isyraku billah, beliau mengatakan menyebutkan Allah SWT. Wa uququl walidain, kemudian berbuat durhaka kepada orang tua. Dan waktu itu beliau bersandar, kemudian duduk seraya mengatakan dan ucapan dusta serta persaksian yang dusta. Beliau terus mengulang-ulangnya sampai kita mengatakan mudah-mudahan beliau memberhentikan dari ucapannya. Fayaman فرط في هذا الباب تدارك نفسك. تدارك نفسك أي نعم تدارك نفسك قبل فوات الأوان، قبل أن يموت أبوك أو تموت أمك وهم يعانون من أبنائهم سبا وشتما أو إعراضا أو احتقارا أو ازدراء. Oleh karena itulah, wahai orang yang meremehkan masalah ini, hendaknya berupaya untuk senantiasa menjadikan dirinya bersegera berbuat baik kepada orang tua sebelum datang adanya kematian, sebelum habis waktunya, sebelum ayahnya meninggal, sebelum bapak kalian meninggal atau sebelum ibu kalian meninggal, maka hendaknya kalian berupaya untuk berbuat baik kepadanya. Orang tua senantiasa bersabar atas celaan dan juga perendahan serta pelecehan dan lain sebagainya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. واحذر ايضا ان يدعو عليك، احذر من هذا، فان دعوة الوالدين ستأتيك في الدنيا قبل الآخرة فهي معجلة، دل على ذلك أدلة، وسواء دعوا لك بالخير فابشر أو بالشر فانتبه، كلاهما يستجاب. أما إذا دعوا لك بالخير فقد دل على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران، امرأة عمران عند أن قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، ثم دعت بهذا الدعاء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا طعن الشيطان في خاصرته. أي مولود يولد لابد يأتي الشيطان وهو طفل لابد يطعنه في خاصرته، فيستهل صارخا. إلا مريم وابنها استجاب الله دعوة أمها. Oleh karena itulah hendaknya kalian berhati-hati tatkala nanti orang tua mendoakan kejelekan untuk kalian, karena doa orang tua itu terkabulkan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Akan tapi doa orang tua itu dikabulkan tatkala di dunia, segera dikabulkan di dunia, baik itu doa untuk kebaikan ataupun doa untuk kejelekan. Tatkala orang tua kalian mendoakan untuk kebaikan-kebaikan kepada kalian, maka itu merupakan perkara yang menggembirakan. Akan tapi tatkala orang tua mendoakan kepada kalian kejelekan, maka hendaknya berhati-hati. Oleh itulah Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ إِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Tatkala istri Imran menyatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar apa yang ada dalam perutku. Lam. Maka hendaknya engkau menerima dari diriku, sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tatkala istri Imran dalam hamil, dia berdoa kepada Allah, ini wadu' Tuha Musa. Tatkala melahirkan, dia mengatakan, sungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lam bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang aku lahirkan. Walaysa dzakarukal unsa, tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamakan anakku tersebut dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka aku minta perlindungan kepadamu agar melindungi dirinya dan juga anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah menerima doa Maryam ini dengan perkabulan yang baik. Dan juga dalam sahih Al-Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ma min mauludin illa tu'inallahu syaitan fi khasirati. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali ditusuk oleh syaitan di pinggangnya, setelah itu menjerit, kecuali Isa dan ibunya. Tatkala syaitan berupaya untuk menusuknya, maka syaitan menusuk ke hijab. Ini termasuk terkabulkan doa seorang ibu kepada anaknya. وجاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. والشاهد من هذا الحديث ودعوة الوالد على ولده. Dalam sunan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi SAW bersabda, salah satu da'awat mustajabat la syak fihin, tiga doa yang senantiasa akan dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi, wada'atul musafir, dan doanya orang yang musafir bepergian, wada'atul walid ala waladihi, dan doa orang tua kepada anaknya. Dan syahid yang bisa kita petik dari hadis ini adalah al-walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Wa fi as-sahihain aidha min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتكلم في المهد أي في الصغر والطفولة إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل، وكان قد اتخذ صومعة يعبد الله عز وجل فيها. Dan dalam sahih Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala bersabda Rasulullah SAW, tidak ada yang mampu berbicara tatkala masih kecil, itu masih bayi, kecuali tiga, yaitu Isa ibnu Maryam wa sahib Jurayj, yaitu Isa dan yaitu Jurayj. Dan Jurayj adalah seorang yang ahli ibadah, dan dia menjadikan suatu tempat untuk beribadah di dalamnya. Wa kana Jurayj rajulan 'abida, فجاءته أمه ذات يوم وهو قائم يصلي في المكان الذي اتخذه للصلاة، فنادته ثلاثا: يا جريج يا جريج ya Jurayj wa huwa yusalli. Qala Allahumma ummi wa salati. Fastamarra fi salatih. فجاءته يوما آخر ونادته يا جريج يا جريج وهو يصلي قال اللهم أمي وصلاتي فاستمر في صلاته وجاءت يوما آخر فنادته يا جريج يا جريج تنادي ابنها وهو يصلي قال اللهم أمي وصلاتي فاستمر في صلاته فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المؤمسات أي الزانيات لا يموت دعوة عليه ألا يموت ابنها حتى يرى وجوه الزانيات dan Jurayj adalah seorang yang ahli ibadah. Suatu hari ibunya datang dan dia dalam keadaan sholat di tempat tersebut. Ibunya memanggil, wahai Jurayj, wahai Jurayj, wahai Jurayj, 3 kali. Lalu dia mengatakan dalam hatinya, Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, apakah aku memenuhi panggilan ibuku atau aku teruskan sholatku? Fastamarra fi salati. Dan dia meneruskan sholatnya. Esoknya lagi ibunya datang. Ya Jurayj, ya Jurayj, ya Jurayj. Wahai Jurayj, wahai Jurayj, wahai Jurayj. Jurayj mengatakan, Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan salatku. Dia pun meneruskan salatnya. Kemudian esoknya lagi ibunya datang, wahai Jurayj, wahai Jurayj. 3 kali. Kemudian dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, apakah aku penuhi panggilan ibuku atau teruskan salatku? Lalu dia meneruskan salatnya. Seorang ibu memanggil anaknya di sini. Akan tapi karena tidak ada jawaban, maka akhirnya ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma la tumithu hatta yarahu wujuhul mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur. Fastajaba Allah subhanahu wa ta'ala da'wat hadhihi al-umm. Fiman istajaba Allah azza wa jalla da'wata fi dhalika al-walad as-salih al-musalli al-'abid az-zahid. Tadhakara banu Israil 'ibadatahu. وقال بعضهم من لجريج قالت بأي من بآيا بني إسرائيل إن شئتم لأفتننه قالوا افعلي فجاءت ذات يوم تعرضت له إلى جوار صومعته فلم يلتفت إليها فجاءت إلى راعي أنم يأوي إلى جوار صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فوضعت ألاما فلما وضعت ألاما قالوا من أين لك هذا قالت من جريج فأقبل بعد ذلك بنو إسرائيل إلى جريج وإلى صومعته فضربوه وشتموه وسبوه وهدموا صومعته أي المكان الذي يصلى فيه قال لهم Maka Allah kabulkan doa sang ibu. Untuk siapa? Untuk anak yang soleh tadi, yang sedang melakukan salat, yang rajin beribadah. Sehingga Bani Israel, mereka terus menyebut-nyebut Jurayj tentang ibadahnya. Sampai ada seorang perempuan pelacur menyatakan, kalau kalian kehendaki, aku akan melakukan sesuatu dengan dia. Maka mereka mengatakan, lakukanlah. Akhirnya perempuan pelacur tadi datang ke tempat ibadahnya Jurayj, menawarkan dirinya untuk berbuat zina. Namun Jurayd tidak menoleh kepadanya dan terus berada dalam dalam ibadahnya. Akhirnya perempuan tadi pergi mendatangi semacam gubuk dari enam seorang pengembala. Lalu setelah enam, lalu perempuan tadi berzina dengan pengembala kambing tersebut. Setelah hamil, maka mereka Bani Israel mengatakan, kamu ini hamil dengan siapa? Perempuan tadi mengatakan, dengan Jurayd. Akhirnya mereka datang menemui Jurayd, memukulnya, mencelanya, mencaci maki, bahkan menghancurkan tempat ibadah tersebut. Qala lahum Jurayd, ma sya'nukum? يعني ما شأنكم إلى هذا الفعل ضرب وشتم وسب وتهديم المكان؟ قالوا لأنك زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الولد؟ فأتوا به فذهب وتوضأ وصلى ركعتين ثم أقبل على الولد فطعنه في خاصرته. قال من أبوك؟ فأنطق الله سبحانه وتعالى ذلك الطفل ذلك الغلام وقال أبي الراعي. فبعد ذلك ذهل بني إسرائيل وقالوا طفل يتكلم. فأقبلوا عليه بعد ذلك يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني صومعتك من فضة. قال بل أعيدها كما كانت. Kemudian Bani Israel, kemudian Jurayd mengatakan kepada Bani Israel, kenapa kalian ini? Kenapa kalian memukulku, mencelaku, mencaci maki terhadap diriku, serta menghancurkan tempat ibadahku? Mereka mengatakan, karena engkau telah berbuat zina dengan perempuan ini dan melahirkan seorang anak. Maka Jurayd mengatakan, bawalah anak itu kemari. Akhirnya dia berwudu, kemudian melakukan sholat. Setelah itu menusuk, Jurayd menusuk pinggangnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mampukan kepada anak yang kecil tadi, mengatakan mampu berbicara. Jurayd mengatakan, siapa bapakmu? Lalu anak tadi mengatakan, bapak saya adalah pengembala. Akhirnya mereka menyesali perbuatannya dan berupaya untuk mengharapkan barokah dari Jurayd dan lain sebagainya. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu kami kembalikan tempat ibadahmu dari emas. Jurayd mengatakan, tidak, kembalikan sebagaimana sebelumnya, yaitu dari tanah. Fasyahidu minal hadith anna Allah subhanahu wa ta'ala istajaba da'wat al-um وما مات حتى رأى وجوه الزانيات بل واتهم بالزنا إلا أن الله عز وجل أنقذه من هذه التهمة وبرأه بسبب عبادته. Maka yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya doa seorang ibu terkabulkan dan Jurayd tidak meninggal sampai dia melihat wajah para pelacur. Bahkan dia dituduh melakukan perbuatan zina, namun Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dirinya dikarenakan dia rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min al-mushahad al-an wal-waqa' min al-ummahat tad'u ala ibniha yustajab kathir jiddan min dhalika mimma hasal wa huwa waqa'. أن امرأة قالت لابنها يا بني اذهب اتي بكذا قال والله ما أذهب فدعت عليه قالت الله لا يردك إلي قال من قال من حضر والله ما رجع ذلك الود إلا محمولا على النعش ميت. Dan betapa banyak kita saksikan dan terjadi kenyataan dari para ibu-ibu. Dari para ibu yang terkabulkan doanya. Di antaranya cerita suatu kenyataan ada seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, pergilah dengan membawa sesuatu. Nah, anak tadi mengatakan, aku tidak mau pergi untuk membawa sesuatu. Akhirnya sang ibu mendoakan kepada anaknya tadi, ya Allah, jangan engkau kembalikan dia kepadaku. Akhirnya anak tadi tidak kembali kecuali dalam keadaan sudah menjadi mayit, sudah meninggal dunia. Fala rubbama yakhruj alwalad idza kana barran bi ummihi wa abihi illa wa huwa wa illa wa huma yad'uan lahu. Allahumma waffiqhu wa saddidhu. Yad'uan la yuwaffaq hatta fi 'amalihi. Yuwaffaq fi qawl aqwalihi. Yuwaffaq fi talabihi lil 'ilm. يوفق في شؤون حتى الدنيوية يوفق لأنه معه من يعينه على هذا الخير حتى على الدنيا يوفق إذا كان هناك من يدعو له أمه تدعو له أبوه يدعو له رأوا منه الخير رأوا منه البر رأوا منه الإحسان رأوا منه الخير كل ذلك. Dan terkadang seorang anak keluar untuk sesuatu, tapi dia senantiasa berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Lalu kedua orang tuanya mengatakan, ya Allah, berikan taufik kepadanya. Bahkan dia terkadang mendapatkan taufik dari seluruh amalannya, bahkan dalam mencari ilmu atau bahkan dalam urusan-urusan dunia, karena senantiasa dirinya berbuat baik kepada orang tuanya. Oleh itulah kita lihat, nah, karena berbuat baik kepada orang tua dan juga berlaku ihsan kepadanya, dan seorang anak memiliki kebaikan-kebaikan, lalu orang tua mendoakan kebaikan kepadanya, dia terus-menerus dalam keadaan kebaikan. Ala annana nansah al-aba wal-ummahat bis-sabr. Idza hasala min waladika su'an isbir 'alayhi akhi. Idza hasala lil mar'ah min waladiha su'an tasbir 'alayhi. Ay na'am tasbir 'alayhi. ولا أيضا تعينه ولا أيضا تكون سبب لهلاكه ولا تكون سببا لتعاسته ولا تكون سببا أيضا لزياد شره ولكن تحاول الأب يحاول أن يصبر والأم أيضا كذلك تحاول أن تصبر وننصحهم أن يدعوا لولدهما بالتوفيق. أي نعم، فإن الولد إذا دعي عليه من قبل أبيه أو أمه ازداد شره، فإذا ازداد شره ازدادوا منه بعدا وكذلك أيضا عانوا منه. لكن حاول سدد وقارب والدعوة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. Walaupun demikian, kita senantiasa menasihatkan kepada para ibu dan bapak untuk senantiasa berlaku sabar kepada anaknya. Walaupun melihat anaknya dalam keadaan melakukan perbuatan yang jelek, jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya. Seorang bapak hendaknya berupaya untuk bersabar. Seorang ibu juga berupaya untuk bersabar. Dan hendaknya berdoa kepada Allah agar anaknya mendapatkan taufik. Karena kalau orang tua mendoakan kejelekan, maka anak tadi bertambah kejelekannya, bahkan semakin jauh dari al-haq. Maka orang tua berupaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia lam dari anaknya tadi dengan kebaikan-kebaikan. كما أنصح أيضا الأبناء أن ينتبه الإنسان لنفسه. بقي إذا ماتت الأم أو مات الأب، وقد حصل من هذا الولد التفريط والإساءة فماذا يعمل؟ ننصحه أن يكثر لهم من الدعاء. فلقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعو لأبيك وادعو لأمك وأكثر، ولعل الله سبحانه وتعالى ماذا يتدارك ما حصل منك من التفريط. Sebagaimana kita memberikan nasihat kepada manusia untuk memperhatikan dirinya. Jikalau seorang ibu sudah meninggal dunia, atau seorang ayah telah meninggal dunia, dan anak tadi senantiasa tidak mengindahkan kepada orang tuanya, atau bahkan berlaku jelek kepada kedua orang tuanya, maka kami nasihatkan agar sang anak mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Nabi SAW, idza mata al-insan inqata'a 'amalu. Jika manusia sudah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang tafa'u bih, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya, atau waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Kadzalika aidan as-shadaqah ala abika aw ummik aw huma. Tasaddaq. Falaqad jaa'a fi as-sahihayn an 'Aisyah radhiyallahu 'anha qalat: jaa'a rajulun ila an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam faqala ya rasulallah إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. فننصح الأبناء أن يتصدقوا على آبائهم، على أمهاتهم، إن حصل تفريط أو لم يحصل ازدياد من الخير وازدياد من البر، فإنها طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، أعني البر بهما. Demikian pula hendaknya seorang anak bersedekah untuk kedua orang tuanya, untuk ayahnya dan juga untuk ibunya, atau bahkan untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat nafsaha lau annaha takallamat tasaddaqat. Wahai Rasulullah, sungguhnya ibu telah meninggal dunia, seandainya dia itu bicara maka dia akan bersedekah. Apakah bagi orang tuaku mendapatkan pahala sedekah kalau aku bersedekah untuknya? Rasulullah mengatakan, iya, orang tuamu akan mendapatkan pahala sedekah jika engkau bersedekah. Maka bagi orang yang tidak mengindahkan hak-hak orang tua, baik itu terjadi ataupun yang belum terjadi, kalau seandainya belum terjadi, maka mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan menjadi bentuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbuat baik kepada orang tua. As'alullah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana wa iyyakum lima fihi ridah. Nas'alullah Subhanahu wa taala لنا ولكم الهدى والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.